ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني الأعزاء وأخواتي في الله أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan sore yang mulia ini kita sekalian dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam majlis pengajian kita, yang kita mengharap dan juga bermohon kepada Allah mudah-mudahan kehadiran kita sekalian di dalam majlis yang mulia ini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisinya. A'izzai fillah, ikhwani wa akhwati a'azakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Mukhtafar Al-Hasib fi bayani usuli manhaj ashabil hadith fi talaqid din wa fahmihi wal amal bihi wa da'watu ilaih, yang mana kita sampai di dalam al-faslur rabi', kita sampai pada pasal yang keempat, yaitu pasal yang berkaitan tentang ahammu usuli manhaj salaf fil aqidah, yakni landasan-landasan yang terpenting bagi manhaj salaf di dalam masalah akidah, yakni usul, landasan-landasan pokok yang paling penting bagi manhaj salaf di dalam masalah akidah, yakni dasar-dasar yang menjadi pondasi, yang menjadi pijakan di dalam memahami akidah di dalam manhaj salaf. Di dalam pasal keempat ini yang berkaitan dengan usul manhaj salaf fil akidah, di sini ada 6 pokok bahasan. Bahasan yang pertama adalah bahasan yang berkaitan dengan hafruhum limas dari talaqi fil i'tiqad alal kitab wa sunnah. Pembatasan talaq terhadap sumber di dalam mendapatkan ilmu di dalam keyakinan terbatas kepada Alkitab wa sunnah wa ijma' salaf. Ini terbatas pada 3 perkara ini. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas nanti ihtijajuhum bi sunnah as-sahiha mutlaqan, bahwa salaf saleh mengambil hujjah dengan sunnah yang sahihah secara mutlak. Yakni secara umum, semuanya dipakai hujjah. Yang ketiga, pembahasannya adalah pembahasan tentang fahmun nususi ala dhawi aqwali salaf. Memahami nas-nas itu di bawah naungan daripada perkataan-perkataan para salaf. Pembahasan yang keempat adalah at-taslim bima ja'a bihil wahy. Penerimaan terhadap apa yang datang dengannya wahyu, yakni totalitas di dalam menerima apapun yang datang dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu wahyu Qur'ani maupun wahyu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya. Kemudian pembahasan yang kelima adalah al-jam' bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Menggabungkan atau mengumpulkan nas-nas yang ada di dalam permasalahan atau di dalam satu permasalahan. Agar supaya kita itu sebelum memutuskan suatu hukum, kita sudah memiliki tasawur, sudah memiliki satu gambaran permasalahan, dan sudah mendapatkan masukan-masukan dari semua dalil yang ada, sehingga hukum keputusan yang diambil itu hakikatnya adalah hasil daripada kumpulan dalil-dalil yang ada. Kemudian yang keenam adalah al-imanu bil mutasyabih wal amalu bil muhkam. Yani iman dengan perkara-perkara yang mutasyabih. Mutasyabih itu yang apa? Syubhah, kesamaan tapi hakikatnya berbeda, dan mengamalkan dengan sesuatu yang muhkam. Yang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari ajaran agama ini ada yang jelas dan gamblang, ada yang Allah memang sengaja samarkan supaya menjadi ujian, supaya menjadi ujian bagi orang-orang atau umat manusia ini, kemana mereka itu condong. Ujian keimanan, ujian ilmu. Maka dari itu inilah fungsi diantara dari fungsinya al-mutasyabih. Maka dari itu kadang orang yang tidak tahu dan tidak paham menganggap kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Kenapa gak dijadikan semuanya muhkam saja? Maka itulah supaya kehidupan di dalam manusia itu ada kehidupan yang bervariasi, tidak dalam satu bentuk. Kalau Allah menghendaki lahadan nasu jami'an, kalau Allah menghendaki, Allah akan memberi petunjuk manusia secara keseluruhan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk sebagian, membiarkan yang lainnya dalam kesesatan, supaya di sana ada jihad, supaya di sana ada mana orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Maka itu semua adalah yakni variasi yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, yang Allah memiliki hikmah dibalik daripada semua itu. Kemudian yang ketujuh adalah pembahasan tentang adamul haud fi ilmil kalam, tidak berkecimpung di dalam ilmu kalam. Kita mudah-mudahan telah tahu semua, tidaklah di dalam agama ini seseorang menjadi sesat kecuali setelah mereka mempelajari ilmu kalam. Setelah mereka mempelajari ilmu kalam, barulah kemudian banyak kesesatan yang muncul di antara kita. Inilah pembahasan yang akan kita bahas di dalam pasal yang keempat ini, yaitu ini semua merupakan ahammu usul, yakni dasar-dasar yang paling pokok, yang paling penting dari manhaj salaf di dalam masalah akidah. Kita akan membahas permasalahan yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang hasruhum limas dari talaqi fi babil i'tiqad alal kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Hasr, apa artinya hasr? Hisar. Hisar itu apa? Mengepung. Hasr artinya membatasi, tidak sampai keluar. Hasruhum artinya mereka membatasi. Untuk masdar, masdar itu sumber. At-talaqqi itu di dalam menerima ilmu. Di babil i'tiqad, di dalam bab keyakinan. Dibatasi atas apa? Dibatasi atas al-kitab, wa sunnah, wa ijma'is salaf. Yakni artinya di sini bahwasannya sumber hukum yang kita mendapatkan daripadanya pengetahuan dan dan ilmu itu hanya terbatas kepada tiga perkara ini. Kita, akidah kita itu hanya diambil dari Alkitab, wa sunnah, dan ijma'us salaf. Maka inilah sumber pengetahuan dan sumber keyakinan di dalam agama Islam. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada seperti yang ada pada orang sufi. Orang sufi itu orang mimpi dijadikan hukum. Coba kalau kita tanya sholawat nariyah, kenapa diamalkan? Karena yang membuat sholawat itu ketika selesai membuat, dia bermimpi bahwasanya dia dipuji oleh Rasulullah dikarenakan sholawatnya seperti itu. Ada cerita seperti itu, kemudian jadilah, kemudian diamalkan. Jadi dasar yang dipakai itu apa? Mimpi. Mimpi bisa jadi keputusan. Ada zauq. Ada zauq. Yani seseorang kalau sudah punya zauq tersendiri, rasa sendiri, maka ini dipakai juga dalil. Tidak juga seperti orang-orang Syiah yang menjadikan bahwasannya di antara sumber untuk mereka mendapatkan keyakinan akidah itu didapat dari siapa? Dari imam. Jadi imam itu bisa mengeluarkan perkataan apa saja. Karena apa? Menurut mereka imam itu adalah maksum. Tapi ketika mereka kita tanya, berarti kalau imam maksum, Muawiyah itu adalah imam yang harus disepakati oleh orang Syiah. Kenapa? Karena yang mengangkat Muawiyah jadi imam itu siapa? Hasan ibn Ali. Yang mengangkat Muawiyah untuk bisa menjadi khalifah itu adalah Hasan ibn Ali. Kalau Anda mengatakan Hasan ibn Ali itu imam, tanya, Hasan ibn Ali imam apa tidak? Ya, imam, maksum, maksum. Berarti keputusannya tidak salah. Tidak. Dia mengangkat Muawiyah untuk menjadi khalifah. Berarti Muawiyah itu imam, salah satu imam yang harus dimasukkan di dalam mazhabnya Syiah. Tapi apa yang terjadi? Mereka orang yang tidak konsisten. Mereka adalah orang yang tidak konsisten. Kalau Muawiyah masuk jadi imam, buyar. Iya kan? Kemudian Muawiyah nunjuk anaknya Yazid ibn Muawiyah jadi imam, berarti beralih putus sudah. Imam Itsna Asyariyah menjadi buyar. Jadi imamnya kepada dari Ali, kemudian Hasan, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian Bani Umayyah. Hancur mereka. Program mereka tidak tercapai. Maka dari itu mereka berupaya membuat apa namanya pengakuan-pengakuan yang menunjukkan bahwasannya Hasan ibn Ali ada di dalam tekanan dan lain sebagainya, sebagaimana mereka juga mengatakan Ali ibn Abi Thalib juga ada dalam tekanan. Ketika dia, kenapa Ali tidak protes? Ketika Abu Bakar menjadi imam, ketika ini jadi Umar jadi imam, ketika Utsman jadi imam, kalau memang dia yang berhak. Maka dari itu, disinilah perbedaan kita dengan mereka. Perbedaan orang-orang salaf, yakni para pendahulu kita dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang ahlul bid'ah, yakni mereka semuanya membatasi masdar salafi itu hanya kepada Alkitab wa sunnah wa ijma'u salaf. Dikatakan di sini wa naqsudu bi masdari salafi al-manba'u alladhi yustanaddu minhu ad-din bi syaklin 'am wal 'aqidatu bi syaklin khas dzalika li anna al-'aqidata ghaibun wal ghaibu huwa ma ghaba 'anil hawas فهي توفيقية فلا يثبت منها شيء بغير الوحيين الكتاب والسنة وإجماع السلف لأن إجماعهم معصوم dan kami memaksudkan dengan kata-kata masdarut talaqqi sumber mendapatkan pengetahuan artinya adalah al-manba'ul ladzi yustamadu minhu ad-din sumber yang didapatkan atau diambil daripadanya agama. Yustamad itu dari madad, artinya materi agama bisyaklin am secara umum. Wal aqidah bisyaklin khas dan aqidah secara khusus. Yang demikian itu dikarenakan aqidah itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib. Namanya akidah itu tentang sesuatu yang gaib. Dan yang gaib itu adalah sesuatu yang ghaib anil hawas. Sesuatu yang apa? Yang ghaib. Yang tidak bisa dicapai oleh hawas, oleh indera. Yang tidak bisa dicapai oleh indera. Fahiyah tauqifiyah. Dan perkara yang gaib itu adalah perkara yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu perkara apa? Perkara yang tidak menerima ijtihad. Perkara yang tidak menerima ijtihad. Tauqif artinya dia dari waqofa. Yaqifu. Tauqif diberhentikan seperti itu keadaannya. Yani perkara yang berkaitan dengan masalah doktrin. Seperti rukun iman. Ada enam. Kenapa ada enam? Kenapa kok iman kepada jin tidak masuk? Wahnya kepada malaikat. Padahal jin kan perkara yang gaib. Iya kan? Kenapa iman kepada ini tidak masuk? Iman kepada kan banyak perkara-perkara yang harus kita imani tapi tidak masuk di dalam rukun iman. Tapi itulah. Perkara rukun iman itu perkara yang tauqifiyah. Walaupun kita mengimani yang lainnya, akan tetapi untuk dikatakan sebagai rukun iman, dia seperti itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masalah keyakinan sesuatu yang gaib itu sesuatu yang tauqifiyah. Kita tidak bisa berijtihad tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga tidak bisa berijtihad tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Bisakah kita berijtihad? Nanti orang mati itu akan begini, akan begini, akan begini. Pasti orang akan tanya, kamu pernah mati? Dia hanya tauqifiyah, dia hanya diterima dari Allah, dihabarkan, dipercaya. Hanya seperti itu penjelasannya. Tidak bisa seseorang mencari bukti. Maka dari itu ketika seseorang meminta bukti tentang adanya ada kubur, maka orang ini yang baiknya adalah disuruh mati dulu dia. Baru dia akan, nanti kalau kamu sudah mati, ngalami, datang ke sini. Kasih tahu saya ada apa tidak. Seperti itu. Makanya dikatakan, tidaklah perkara yang gaib itu yasbut daripadanya sedikit pun kecuali dengan, atau tetap daripadanya sesuatu tanpa dari wahyu Al-Quran dan Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan ijma' salaf. Yang demikian dikarenakan ijma'nya salaf itu maksum. Ijma' salaf itu maksum. Lihada hafara as-salaf masdarahum fi talaqi umuril i'tiqad alal kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Fal imanu bil ghaib umurun al-umurul aqadiyah hiya awwal sifat min sifatil muttaqin. Qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Maka dari itu, atau oleh karena ini itu, atau oleh karena ini, salaf membatasi masdar mereka di dalam mendapatkan perkara-perkara keyakinan atas kitab dan as-sunnah dan ijma' salaf. Maka iman terhadap perkara yang gaib, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, dia adalah awal sifat dari sifatnya orang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Wa yuqimuna shalah, dan menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka memberikan infak. Maka di sini kita melihat sifatnya orang muttaqin itu adalah iman bil ghaib. Dan iman bil ghaib itu dikatakan di sini, fa haqiqatul iman at-tasdiqu tam bima akhbarat bihi ar-rusul al-mutadammin li-inqiyadil jawarih wa laysa sya'nu bil iman bil asya' al mushahada bil hif fa innahu la yatamayyaz biha al muslim min al kafir innama sya'nu bil iman bil ghaib alladhi lam narahu wa lam nushahidhu wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat keimanan yaitu pembenaran secara sempurna. Yang namanya keimanan itu kita membenarkan secara sempurna, yakni secara totalitas kita membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan dengan apa yang dihabarkan oleh para rasul. Al-mutadhammin yang mengandung pembenaran itu, linqiyadil jawarih, mengandung di dalam pembenaran itu inqiyad, apa? Inqiyad patuhnya anggota badan kita. Jadi bukan hanya kita mengatakan iya saya percaya, tapi disertai dengan ketaatan, kepatuhan daripada anggota badan. Yani ada konsekuensi yang ia harus amalkan dengan anggota badan, maka anggota badannya ikut membenarkan. Walaysa sya'nu, dan tidaklah urusan di dalam keimanan ini adalah urusan terhadap perkara-perkara yang musyahadah bil his, perkara-perkara yang dapat dilihat dengan his secara nyata. His itu secara apa? Yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa dirasa dengan diraba, di ini kendak. Fa innahu la yatamayyiz. Karena perkara itu kalau bisa dirasakan seperti itu, la yatamayyiz bihal muslim minal kafir. Tidak menjadikan istimewa orang mukmin dari orang atau orang muslim dari orang kafir. Hanya saja urusan di dalam keimanan terhadap yang gaib itu adalah kepada sesuatu yang kita tidak pernah melihat, lam narahu walam nusyahidhu, yang kita tidak pernah menyaksikan. Wa innama nu'min, hanya saja kita itu beriman kepadanya li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kabar dari Allah dan dikarenakan kabar dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada perkara yang gaib itu bukan perkara logika, bukan perkara kita menyaksikan, tapi perkara keyakinan, kepercayaan. Hanya kita percaya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan demikian, kita beriman. Rasul menyampaikan demikian, kita beriman. Tidak perlu pakai akal. Iman kepada yang gaib itu perlu akal apa enggak? Enggak perlu. Karena akal tidak berfungsi. Akal itu terhadap perkara yang gaib tidak berfungsi. Ini masalah keyakinan. Makanya inilah yang menjadikan kita berbeda dengan orang kafir. Yang membedakan kita berbeda dengan orang kafir, ketika kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita langsung mempercayai apapun yang dikatakan oleh Allah dan yang dikatakan oleh Rasul. Tanpa kita menimbang. Tanpa kita, ini makanya ini yang akan menjadikan kita berbeda dengan orang-orang kafir dan dengan orang-orang muslim yang mereka itu apa? Mereka itu membaca Al-Quran tidak didatangi lebih dahulu dengan keimanan. Seperti dikatakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau mengatakan apa? Walakot Krishna, karena katanya burhatan menedar, sesungguhnya kami telah hidup satu waktu dari masa ini, dan salah seorang di antara kami itu didatangi oleh keimanan sebelum Al-Quran. Didatangi oleh keimanan sebelum Al-Quran. Sehingga ketika datang kepada kami satu surat, maka kami berupaya untuk memahami isinya. Iya kan? Memahami isinya, mempelajari apa yang dikandung di sana, mempelajari apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, mempelajari apa yang halal dan mempelajari apa yang haram, kemudian kami mengamalkan. Dan sungguh akan datang satu waktu, katanya, seseorang didatangi Al-Quran sebelum keimanan. Sehingga ketika Al-Quran datang, dia, karena dia didatangi Al-Quran duluan sebelum keimanan, dipilih-pilih. Yang cocok dipakai, yang tidak cocok ditinggalkan. Makanya dikatakan di situlah, dikatakan oleh para ulama berbeda. Orang yang keimanannya percaya dulu baru didatangi Al-Quran, dan orang yang didatangi Quran dulu baru percaya. Jadi kalau orang itu datang keimanan dulu, maka ia akan berbeda reaksinya. Makanya terhadap perkara-perkara yang gaib pun, ketika dia sudah beriman, didatangi oleh Al-Quran, maka apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, dia percaya. Dan apapun yang diperintahkan dia jalani. Tanpa harus menoleh apakah ini masuk akal atau tidak masuk akal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa beliau dikatakan Siddiq? Beliau itu dikarenakan ketika kejadian Isra dan Mi'raj sekarang ini, orang-orang banyak merayakan yang hakikatnya tidak ada tuntunannya. Ketika dikatakan, apakah engkau telah mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu? Apa yang dia katakan? Bahwasannya dia tadi malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Katanya Abu Bakar apa? Kalau dia memang benar mengatakan seperti itu, lebih daripada itu aku percaya. Sudah tidak dipakai lagi akalnya, tidak dipakai lagi ininya, karena dia sudah percaya. Tidak mungkin. Karena kita sudah yakin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah, dia tidak mungkin berkata yang bohong, yang dusta. Dan kalau memang itu terjadi, tidak ada susahnya bagi Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kejadian Rasul dikerumuni oleh orang-orang Quraisy dalam Sahih Muslim, semua tanya tentang kamu sudah ke Baitul Maqdis. Padahal sepanjang kehidupannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarahnya, Rasul belum pernah mencapai Baitul Maqdis. Kumpulkan orang-orang yang sudah pernah ke Baitul Maqdis, suruh tanya, nyifati tentang Baitul Maqdis. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah merasakan apa kurbah, kesusahan, kesulitan seperti ketika mereka menanyakan kepadaku tentang Baitul Maqdis. Sampai ketika Rasul begitu susah untuk menjawab pertanyaan mereka, Allah tampilkan Baitul Maqdis. Allah angkat Baitul Maqdis di sini, kemudian Rasul melihat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini, karena tidaklah mereka bertanya kepadaku kecuali aku kabarkan. Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang Baitul Maqdis kecuali aku menghabarkannya. Sehingga dihabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditampilkan, tapi tidak ada yang lihat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kekuasaan Allah Tabaraka wa Taala. Makanya kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak ada yang membatas. Allah tidak ada yang membatas. Dikatakan di sini, fahadal iman alladhi yumayyizu bihi al-muslim minal kafir li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rasulihi fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi aw akhbara bihi rasuluhu sawa'un syahadahu aw lam yushahidu wa sawa'un aqalahu wa fahimahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuh fi khilafi zanadiqah wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقولهم عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله. Dikatakan, maka keimanan ini yang membedakan dengannya orang Muslim dari orang kafir. Dikarenakan tasdiqun mujarradun lillah, dikarenakan iman ini adalah pembenaran semata untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka seorang mukmin adalah orang yang beriman terhadap apa yang dihabarkan oleh Allah atau apa yang dihabarkan oleh Rasulnya. Apakah ia melihatnya, menyaksikannya atau tidak menyaksikannya? Apakah ia akalahu, yakni masuk di akalnya dia, atau ia memahaminya, atau ia tidak terberi petunjuk kepada bisa masuk akal, akalnya dia atau pemahamannya dia. Jadi orang mukmin itu seperti yang kita katakan, masalah yang gaib itu tidak perlu akal. Masalah yang gaib tidak perlu akal. Bagaimana ada azab kubur? Kita beriman kepada azab kubur. Sudah. Tidak perlu kita bicarakan tentang logika berpikir. Hakikatnya itulah. Apa yang dihabarkan itu yang kita percayai. Takdir. Iman kepada takdir. Tidak masuk akal Allah menentukan ini. Banyak omong inti. Kita bilang banyak omong. Tugas inti ini Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita kewajiban kita untuk beriman kepada takdir sudah selesai. Percayai dan yakin. Maka dari itu, kenyataan yang ada padanya, seperti yang kita sampaikan pada kesempatan terdahulu, di antara orang-orang ahlul kalam, iya kan, ahli filsafat yang keliling dunia, berusaha bermain dengan logika, mereka itu apa ini? Ketika mereka mendapatkan seorang yang lebih cerdas, ini yang paling hebat pemikirannya. Begitu dipegangi, muncul orang yang lebih hebat, yang lainnya. Ternyata yang ini salah, yang benar yang ini. Kemudian ketemu lagi dengan orang yang lebih hebat, dikatakan yang ini nggak benar, yang ini yang lebih benar. Terus seperti, makanya dia mengatakan apa? Aku telah keliling dunia. Min masyariqiha ila maghribiha. Dari arah timurnya sampai ke arah baratnya. Wa ma jama'tu illa qila wa qal. Tidaklah aku kumpulkan kecuali qila wa qala. Dikatakan dan dia berkata. Hanya itu saja. Ya tadi ketika ketemu sama orang ini dianggap pinter, diikuti, ada orang yang lebih pinter, yang ini ditinggalkan, ikuti lagi seperti itu. Ternyata setelah terakhir dia keliling dunia semuanya, katanya, tidak aku dapatkan kebenaran itu kecuali agamanya, agama ibuku. Ternyata ibuku hanya mengatakan, ya, sudah pegangi Al-Quran sama As-Sunnah, selesai. Ternyata kebenaran, semua kebenaran ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kebenaran teori dari buat yang dipahami oleh manusia, itu adalah kebenaran yang hari ini kita katakan benar, besok bisa jadi salah. Tapi kalau Al-Quran sampai kapanpun, itulah yang benar. Kalau sekarang orang itu belum bisa membuktikan, pada saatnya nanti ia akan dapat membuktikan. Maka berapa banyak kejadian-kejadian yang membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Maka dari itu, itulah kalam Allah dan itulah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di sini bi khilafi zanadiqah, berbeda dengan orang-orang zanadiqah, orang-orang munafik, wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah, orang-orang pendusta dan orang-orang yang mendustakan terhadap perkara-perkara yang gaib karena akal mereka pendek, al muqassirah, dan pendek juga memendekkan jangkauannya. Lam yahtadi ilaiha. Mereka tidak terberi petunjuk kepada perkara-perkara yang gaib itu. Fakadzabu. Maka mereka mendustakan. Bima lam yuhitu bi'ilmi. Dengan mendustakan apa yang mereka tidak menguasai ilmunya. Makanya kebanyakan orang itu mendustakan apa yang ia tidak tahu. Kebanyakan mendustakan apa yang ia tidak tahu. Atau seseorang yang dia tidak mampu. Yang dia tidak mampu, dia mendustakan. Seperti misalnya, dia sudah pernah nyoba bahwasanya tidak mungkin ada orang loncat dari sini ke situ secara langsung. Begitu ada kabar yang mengatakan, ada orang bisa loncat dari sini ke situ. Dia mengatakan apa? Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa dia bilang mustahil? Karena saya tidak mampu. Karena saya tidak mampu. Makanya kebanyakan orang itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah mendustakan perkara yang dia tidak ketahui atau yang dia tidak mampu untuk melakukan. Makanya inilah orang-orang zanadiqah, orang-orang mukadzibin bil umuril ghaibiyah, fafaqadat uquluhum wa marijat ahlamuhum. Maka rusaklah akal mereka dan keluarlah ahlam, mimpi-mimpi mereka. Wa zakat uqulul mu'minin, dan akalnya orang mukmin bersih. Al-musaddiqin, al-muhtadin bi hadillah. Orang-orang yang membenarkan dan terberi petunjuk dengan petunjuk Allah. Makanya orang-orang mukmin pikirannya bersih. Mereka pikirannya bersih sehingga mereka bisa menerima apa yang dihabarkan oleh Allah. Wa yadkhul fil iman bil ghaib, al-iman bi jami'i ma akhbarallahu bihi min al-ghuyubil madhiyah wal mustaqbaliyah wa ahwalul akhirah wa haqa'iq wa al-awsafillahi wa kayfiyatiha wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dhalik fayu'minu bi sifatillahi wa wujudiha wa yatayaqqanunaha wa illam yafhamu kayfiyataha. Dikatakan, dan masuk di dalam keimanan terhadap perkara yang gaib adalah iman kepada segala apa yang dihabarkan oleh Allah dari perkara-perkara yang gaib, yang madhiyah, yang terdahulu, yakni kisah-kisah para anbiya, para salihin terdahulu, atau mustaqbaliyah, perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan masa yang akan datang, wa ahwalul akhirah, dan keadaan-keadaan di akhirat, wa haqa'iq awsafillahi wa kaifiyatiha, dan hakikat daripada sifat-sifat Allah dan bagaimananya, dan apa yang dihabarkan dengannya oleh para rasul. Di antara itu adalah beriman dengan sifat-sifat Allah dan wujudnya Allah dan meyakininya walaupun mereka tidak memahami bagaimananya. Yakni apa yang dihabarkan oleh Allah dari sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, jangan kita keberatan. Ada manusia merasa keberatan kalau Allah dikatakan punya tangan. Padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan. Allah punya kaki. Yang ada bagi kita adalah hanyalah membenarkan apa yang dihabarkan oleh Allah. Kita mengatakan, iya, kami beriman, kami percaya Allah punya tangan. Tapi yang kami tidak bisa percayai adalah kalau tangan Allah disamakan dengan tangan makhluknya, dengan tangan manusia, tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Bagaimana? Tidak tahu. Kita mengatakan tidak tahu karena memang kita tidak memiliki ilmu terhadap bagaimananya. Tapi kita hanya mengetahui bahwasanya Allah menetapkan bagi dirinya sifat tangan. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Maka dari itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan menetapkan satu sifat itu kedudukannya seperti menetapkan sifat yang lain. Karena sama. Kalau kita mengatakan Allah punya zat apa enggak? Hah? Punya zat? Punya. Allah punya zat. Bagaimana zatnya Allah? Pasti mereka akan mengatakan apa? Sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa susahnya kalian mengatakan kepada sifat-sifat yang lainnya? Kalau Anda mengatakan Allah punya zat, iya. Dan Anda mengatakan zatnya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan dan kesempurnaannya, maka apa susahnya kalian mengatakan hal itu pada sifat-sifat Allah yang lainnya? Ketika Anda mengatakan Allah punya di dalam Al-Qur'an yadullahi fawqa aydihim, iya kan? Tangan Allah di atas tangan mereka, artinya Allah mempunyai tangan. Atau Allah mengatakan lima kolak tu biyadaya, yakni apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Atau Rasul mengatakan tilkal yadahu yaminah, yakni kedua tangannya Allah itu tangan kanan. Seperti itu, itu semua menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki tangan. Kalau kita telah menetapkan sifat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, apa susahnya kita mengatakan tangan yang sesuai dengan keagungan, kebesaran, dan kesempurnaan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka itulah yang harus kita fahami. Kemudian dikatakan walaupun kita meyakininya, walaupun kita tidak memahami kaifiahnya, walaupun kita tidak memahami kaifiahnya, bagaimananya kita tetap beriman. Makanya falmasdarul awal, inilah perkara yang dimaksudkan dengan iman kepada perkara yang gaib. Dan mayoritas tentang keyakinan itu, iman tentang keyakinan itu adalah tentang akidah, i'tiqad, itu di dalam masalah yang gaib. Falmasdarul awal, maka masdar sumber ilmu di dalam masalah akidah yang pertama adalah Al-Quran. Ta'rifuhu, Al-Quran itu definisinya apa? Huwa kalamullahi haqiqatan. Al-munazzal ala rasulihi wahyan. Al-muta'abbad bitilawatihi al-mankul ilayna bitawatur wal-mahfuz minat tahrif. Wasabdil, waziyadati wa nuqsan. Definisinya adalah dia adalah kalamullah secara hakikat yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu yang menjadi beribadah dengan cara dibaca, yang dinukil sampai kepada kita dengan cara mutawatir dan terjaga dari segala tahrif, penyimpangan, wa tabdil, penggantian, wa ziyadah, penambahan, wa nuqsan, dan pengurangan. Itulah Al-Qur'an. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an adzikra, dan kami bagi Al-Qur'an sebagai penjaga. Makanya tidak ada sampai sekarang ini satu kitab yang tetap terjaga kecuali Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab yang lainnya kita sudah tidak ada lagi kemurnian dan keaslian. Tapi Al-Quran sampai saat ini tidak ada yang bisa mencampuri Al-Quran dengan sesuatu yang lainnya. Adapun Al-Masdar Tsani As-Sunnah, sumber yang kedua adalah As-Sunnah. Ta'rifuha, definisi sunnah itu apa yang dimaksud dengan sunnah? Hiya ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Yaitu perkara apa saja yang tetap dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Yani apa saja yang telah dipastikan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dari perkataan, perbuatan maupun ketetapan, maka itu dinamakan sunnah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, hanya saja yang dia apa? Yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku itu diberi oleh Allah Al-Qur'an dan seperti Al-Qur'an bersamanya. Maksudnya di sini seperti Al-Qur'an itu artinya adalah sunnah. Artinya sunnah. Maka inilah masdar yang kedua, yakni sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu Al-Masdar Salis Al-Ijma', sumber pengetahuan di dalam akidah yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' indal usuliyin, yani indal istilah al-usuliyin, huwa istifakul mujtahidi la'asrin minal usur min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. yang dinamakan ijma itu adalah kesepakatan ahli ijtihad di dalam suatu masa dari masa dari kalangan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap satu hukum syar'i setelah meninggalnya Rasulullah. Maka itulah yang disebut dengan ijma. Dan ijma ini ulama berbeda pendapat. Apakah ijma itu bisa terjadi setelah atru sahabat, setelah zamannya para sahabat atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan ijma itu tidak mungkin terjadi kecuali hanya di zamannya para sahabat. Adapun setelah para sahabat, susah untuk bisa dikatakan ijma. Kenapa? Karena di zamannya para sahabat, ketika itu sahabat ngumpul. Ulama itu ada memang ada di dalam satu tempat. Sehingga kesepakatan mereka itu kesepakatan yang memungkinkan. Tapi setelah meninggalnya para sahabat dan sahabat terpecah, tersebar ke sana kemari, tidak bisa seseorang kemudian mengambil pendapat dari semua ulama. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala di antara ulama yang mengatakan bahwasannya tidak boleh kita mengatakan ada ijma selain dari sahabat. Beliau mengatakan dari mana dia tahu kalau ada ulama yang berbeda. Yang boleh dikatakan adalah la'arifu fihi khilaf. Yang aku ketahui di sini tidak ada yang berselisih. Tapi mengatakan ijma itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan bisa saja terjadi. Bisa saja itu terjadi ketika tidak diketahui khilaf di dalam masalah itu, maka itu berarti ijma. Dikatakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada iya. Kita harus pahami di sini adalah masdarut talaqqi fi babil i'tiqad. Di dalam keyakinan, qiyas itu tidak bisa, tidak berlaku. Kalau itu di dalam masalah hukum, qiyas itu berjalan, yakni berlaku. Tapi kalau di dalam masalah keyakinan, maka tidak. Jadi keyakinan itu mandul. Dia mandul hanya terbatas kepada, makanya tadi kita katakan tauqifiyah. Jadi tauqifiyah dia tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan kalau Allah itu demikian, berarti Allah itu demikian dan demikian. Itu namanya mengembangkan. Tidak boleh. Yang ada saya tahu seperti itu. Yang ada di dalam nas seperti itu, kami tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Itu. Jadi ijma, semua ijma dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman yang membedakan ketika sudah dikatakan ijma maka tidak boleh memiliki pendapat yang lain. Hanya itu saja. Tapi dasarnya ijma itu semuanya sudah tercakup di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman bedanya, kalau perkara itu belum diijma'kan oleh para ulama, pemahaman terhadap makna Al-Quran dan makna As-Sunnah masih mungkin bervariasi. Berbeda yang satu dengan yang lainnya. Tapi ketika terjadi ijma', maksudnya seperti ini, maka itu menjadikan tidak ada pilihan. Itu menjadikan tidak ada tidak ada pilihan. Contohnya, ya semua yang disepakati oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang disepakati oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya itu semua adalah termasuk rukun iman, termasuk semua perkara-perkara yang seperti itu, yang sudah dari zamannya Rasul, para sahabat sudah sepakat dengan itu, maka itulah yang masuk di dalam hal ini. Jadi bukan dalam arti seperti yang difahami bahwasanya di dalam hal ini ijma itu perkara yang tidak ada dalilnya. Enggak. Bahkan semua ijma itu pasti ada dalil. Tidak ada ijma yang tidak ada dalilnya. Semua ijma harus ada dalilnya. Karena coba kita bayangkan, apakah mungkin ulama bisa bersepakat terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya? Tidak mungkin. Makanya sesungguhnya kalau kita bicara mabdarut talaqqi ya hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mabdarut talaqqi fil aqidah itu hanya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian di sini adillah ala luzumil iqtisar fi masailil i'tiqad ala al-kitab wa As-Sunnah wal ijma'. Dalil-dalil yang menunjukkan terhadap luzumil iqtisar, mengharuskan untuk mencukupkan di dalam iqtisar terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ijma' di dalam masalah akidah, di antaranya adalah awalan minal Qur'an. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Apa artinya istajibu? Penuhilah atau jawablah. Penuhilah Allah dan penuhilah Rasul. Apabila Rasul itu mengajak kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dikatakan oleh para ulama, ahli tafsir, bahwasannya ini hadis ini adalah tidak berlaku apa? Mafhumnya. Hadis ayat ini tidak berlaku mafhumnya. Di dalam ayat ini dikatakan istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Rasul itu mengajak kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kalian. Mafhumnya kalau tidak memberikan kehidupan, maka jangan jawab. Kan gitu. Dikatakan oleh para ulama, mafhum itu tidak berlaku. Kenapa? Karena ini dalam posisi menjelaskan. Menjelaskan tentang keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya memberikan kehidupan bagi kalian. Yakni yang dimaksud dengan kehidupan itu, kehidupan yang menjadikan hidup kita menjadi bermanfaat. Karena arti kehidupan itu pada manfaatnya. Kalau kita tanya, umur kita itu dinilai dari manfaatnya atau umurnya? Dari manfaat. Kita itu dibilang hidup ketika kita memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Rasul itu memerintah, mengajak kita kepada sesuatu yang memberikan manfaat daripada kehidupan. Makanya Al-Quran itu disebut ruh. Kenapa disebut ruh? Karena dia yang akan mengisi kehidupan, menjadikan hidup kita menjadi bermanfaat. Makanya Jibril itu disebut dengan Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Kenapa? Karena dialah yang membawa Al-Quran. Karena dia yang menyampaikan Al-Quran. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kadang ruhana, ya kan? Ruh kami. Dan Al-Quran dibilang ruh, Jibril juga dibilang Ruhul Kudus, karena memang Al-Quran itu membawa roh kehidupan sehingga seseorang itu menjadi bermanfaat kehidupannya. Dia bisa benar-benar menjadi hidup dengan Al-Quran. Kemudian